Bisa mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kami, penebus dosa. Jika kami yang percaya Tuhan, Engkau berikan kasih karunia menjadi anak-anak Allah, Engkau berikan jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh Tuhan, itu lebih dari segala anugerah yang besar, keselamatan bagi jiwa kami. Itu yang kami pegang Tuhan, lebih dari apapun yang ditawarkan. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini kami datang untuk membuktikan bahwa kami orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus dosanya, orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih dari gelap menuju terang. Inilah kami gereja berjemaat. Berbicaralah melalui firman. Kami butuh Roh-Mu yang kudus untuk menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menguntung kalau kami bersalah. Tapi hamba-Mu yang hidup ini, suntikan, kuduskan dari segala dosa dan kesalahan. Biar hamba-Mu layak melayani firman-Mu yang maha kudus, maha suci. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Kabarnya baik bukan? Haleluya. Ini adalah ibadah kita yang kedua. Ya, rumah gembala kita di kiri. Kita bersyukur ya, kehadiran lumayan, amin. Tidak terpengaruh, haleluya. Dimanapun kita tetap antusias beribadah. Amin. Tuhan Yesus tidak hanya hadir di Made Gureti, amin. Tuhan Yesus hadir di sini. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, di situ Tuhan Yesus hadir. Bukan masalah tempat, amin. Gereja bukan soal tempat, tapi orangnya, manusia. Amin. Saya gereja, Bapak gereja, Ibu-ibu gereja, dan sebagai gereja kita memuliakan Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi gereja. Amin. Berikan bagi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan buka firman Tuhan pagi ini dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Perjanjian baru. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan. Ya. Mungkin masih mencari. Oke, sudah ketemu haleluya? Puji Tuhan, saya sambil mencari, nanti tanya teman kiri kanan. Saya akan bacakan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 dengan berikutnya pelayanan Paulus di Tesalonika. Nanti kita akan melihat, kita akan membaca bagaimana karakter, bagaimana ciri-ciri pelayan Tuhan yang sejati. Bagaimana ciri-ciri pemimpin, bagaimana ciri-ciri hamba Tuhan yang dimodelkan oleh Rasul Paulus, dan di sini ada Silwanus dan Timotius. Dengan melihat karakter ini, kita jemaat Tuhan juga bisa meniru, meneladani bagaimana jejak mereka dalam melayani jemaat. Amin. Haleluya. Jangan bacakan pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kamu, kepada kami, karena itulah kami berbicara, melainkan bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang memuji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud lobah yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerilah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Jadi kita akan melihat beberapa ciri atau karakter di sini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dan teman-teman dalam bagaimana mereka melayani jemaat di Tesalonika, saudara-saudara kasih. Di sini kita melihat, kalau kita lihat pada pasal 1, ayat 1 ada Paulus, Silwanus, dan Timotius. Tiga orang ini adalah bapak-bapak pendiri jemaat Tesalonika. Mereka yang merintis dari nol jemaat Tesalonika ini. Mereka yang merintis dengan susah payah. Dituliskan surat ini sebagai pengembalaan. Mereka tidak hadir bersama-sama, mereka tulis surat ya, untuk mengembalakan, untuk menasihati, untuk mengajarkan doktrin-doktrin yang penting, yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh diabaikan. Bahkan membela Injil dari ajaran-ajaran yang sesat. Itu tujuan dari surat-surat pengembalaan. Tetapi di sini sudah dikasih pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan seterusnya, Paulus lebih menekankan bahwa dia membela pelayanannya selama di jemaat Tesalonika. Kenapa dia membela? Karena banyak orang-orang yang mengatakan Paulus itu rakus, Paulus itu penipu gitu ya, Paulus itu ya ajarannya sesat, nggak benar. Seperti guru-guru pada zaman itu, pada banyak guru-guru palsu. Jika Paulus menuliskan surat ini untuk membela motivasinya, membela metodenya dalam melayani, ya untuk menunjukkan siapa dia sejatinya. Itu banyak serangan-serangan ya kepada Rasul Paulus baik di jemaat Korintus dan di Tesalonika. Sehingga surat ini ditulis pada pasal 2. Kita akan melihat saudara-saudara kasih bagaimana Paulus membela metodenya, pelayanannya, misinya, motivasinya. Dia ingin jemaat Tesalonika itu tahu siapa dia di dalam Kristus yang sudah dipanggil dan dipilih untuk melayani orang-orang yang belum percaya. Saudara dikasih, maksud utama dari pasal 2 ini, dari ayat 1 sampai dengan 12, kita lihat pada ayat 8. Dari ayat 8 ini nanti kita akan menangkap satu pesan yang penting bagi kita. Bagaimana hubungan kita dengan jemaat? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Kita lihat pada ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Perhatikan, Rasul Paulus tidak hanya rela membagi Injil, tidak hanya khotbah. Tidak hanya khotbah ngomong di sini. Tetapi Rasul Paulus memberi hidupnya, jiwa raganya bagi jemaat yang dia layani. Jiwa raga, hidup. Hidup kami, kami berikan kepadamu. Hidup. Hidup di sini dari kata jiwa-jiwa. Artinya nyawa. Mati sekalipun enggak apa-apa. Asal jemaat Tesalonika mengalami kesejahteraan. Tetapi dalam Tuhan. Tidak kehilangan keselamatannya. Karena begitu banyak pengaruh-pengaruh dunia. Hidup kami, kami berikan kepadamu. Tidak hanya korbankan itu poin pada ayat 8 ya. Jadi kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus memberi hidupnya, bagaimana Rasul Paulus Silwanus di sini silah sebenarnya dan Timotius memberi hidupnya bagi jemaat Tesalonika. Memberi bukan mendapat, memberi. Tidak hanya Injil Allah yang menyelamatkan, tapi juga hidup mereka, jiwa raga mereka. Mereka rela mati demi jemaat Tesalonika. Ini sangat penting sehingga kita rindu. Kita mendapatkan pesan ini sehingga kita jemaat Tuhan di tempat ini, GBI di tempat ini. Rela. Tidak hanya rela membagikan Injil, tapi juga hidup kita masing-masing kepada sesama kita, saudara-saudara seiman atau seorang lain. Tidak ada kecuaikan lagi, tidak ada egoisme, tidak ada individualisme di dalam gereja. Karena masing-masing rela memberi hidupnya. Begitu Tuhan, amin. Rela memberi hidupnya. Tidak bisa kalau lihat saudara kita susah. Tidak bisa melihat saudara kita tersesat. Nyawa sekalipun aku mau berikan. Kalau dia tetap selamat, tetap aman. Baik melalui nasihat, melalui teguran-teguran, mungkin himbauan, mungkin dengan risiko dianggap cerewet, sok tahu, sok apa, sok tak peduli. Karena hidupku, hidup Rasul Paulus, hidup kita siap dikorbankan. Amin. Demi kesejahteraan jemaat, demi kesejahteraan saudara-saudara kita. Itu poin. Jadi sudah mengingati. Bagaimana cara Paulus dan kawan-kawan di sini ya, Silas dan Timotius memberikan hidupnya kepada jemaat Tesalonika? Bagaimana? Yang pertama, saudaraku, Rasul Paulus dan teman-teman berani mengambil risiko meskipun nyawa taruhannya. Berani mengambil risiko meskipun nyawa taruhannya. Kita lihat pada ayat 2, saudara-saudara. Tetapi, sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam apa? Perjuangan yang berat. Perjuangan yang berat. Kalau kita baca, saudaraku, saya tidak buka, saya akan bacakan saja. Di kisah 16 dan kisah 17, kita ingat cerita Paulus dan Silas. Amin. Masuk penjara karena memberitakan Injil kepada orang Filipi. Oke? Mereka masuk penjara, terus dibelenggu dengan rantai, terjadi apa? Gempa bumi. Tuhan ikut campur. Rantai belenggu terlepas, oke? Kepala penjara dikritik bertobat, ya, bertobat, terima Yesus. Apakah mereka itu setelah itu santai atau istirahat? Tidak. Mereka berjalan terus dari Filipi. Mereka masuk ke kota Berea, mereka masuk terus beberapa kota. Akhirnya mereka masuk ke jemaat Tesalonika. Padahal sebelumnya baru dianiaya, baru dipecat, baru keluar penjara. Kadang mungkin terakhir, mereka jalan terus masuk ke jemaat, belum jemaat, masuk ke orang-orang Tesalonika. Luar biasa. Tahan banting, amin. Tahan banting. Kalau orang yang biasa tidak dipundiru mundur, sudah mundur kalau pelayanan seperti ini berarti. Sudah mulai. Bayangin berarti. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang benar-benar belum mengenal Tuhan. Penyembah berhala. Dia aniaya, disiksa, dimasuk penjara, dirantai, dibelenggu. Tapi Tuhan tidak digantikan untuk campur. Rantai belum lepas, jadi gempa bumi. Justru kepala penjaranya bertobat. Setelah itu mereka tidak istirahat. Mereka jalan. Jalan. Cari kesempatan. Beritakan Injil. Masuk ke daerah Tesalonika. Mereka beritakan ini di Tesalonika di kisah 17. Terjadilah penganiayaan. Mereka mengadakan ibadah. Pertama, Paulus dan teman-teman beritakan ini kepada orang Yahudi di sinagoge. Ditolak. 3 minggu mereka korban kepada orang Yahudi. Gak percaya sama Tuhan Yesus. 3 minggu. Gak percaya Yesus adalah Mesias. Gak percaya Yesus adalah anak Allah. 3 minggu mereka korban kepada orang Yahudi. Mereka tidak percaya, mereka dianiaya, mereka keluar, mereka masuk ke rumah seorang Tesalonika namanya Yason. Di situ mereka ibadah di sebuah rumah. Dan sebelumnya mereka melihat Injil. Dan ada respon dari orang-orang penyembah berhala, bukan orang Yahudi. Jiwa-jiwa ada yang bertobat, ada yang dimenangkan. Bahkan banyak perempuan-perempuan yang mampu percaya pada Tuhan. Sehingga dikatakan saudara dikasih pada ayat pasal 21. Bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Pelayanan Rasul Paulus dari Filipi masuk ke Tesalonika walaupun dianiaya tidak sia-sia. Ukurannya apa dia sia-sia? Jemaat, satu jemaat di satu jemaat ber walaupun korban air mata keringat dan segala macam. Nyawa belum mati mereka. Jemaat Tesalonika berdiri. Kedatangan mereka ke Tesalonika dikatakan tidak jelas. Sudah dikasih, bagaimana mereka berani mengambil risiko meskipun nyawa terancam agar Injil diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya, sudah dikasih. Luar biasa, saudaraku. Ini memiliki satu pesan kepada kita bahwa kehidupan Kristen bukan kehidupan yang nyaman. Bukan kehidupan yang cari aman. Kehidupan kita bukan, ya, yang penting saya tenang, saya tidak ada masalah. Tidak peduli. Orang belum percaya, orang belum diselamatkan, tidak peduli. Tidak peduli, gereja juga tidak peduli. Itu bukan kehidupan kita yang sejati, yang sebenarnya. Amin. Kita melihat bagaimana bapak-bapak gereja bersusah payah agar Injil bisa diberitakan, agar orang-orang yang belum percaya, yang tanya di dalam kegelapan, diselamatkan. Sehingga kita mendapatkan satu efek bagi kita. Kehidupan Kristen bukan kehidupan yang kalau ada yang mengatakan, jadi orang Kristen nyaman. Gak ada masalah. Tenang. Full blessing-nya. Berkatnya full. Gak ada sakit. Gak ada masalah. Salah. Amin. Alkitab mengajarkan kehidupan Kristen adalah kehidupan yang kalau kita mau sejati, bro. Tapi kalau kita mau sekedar jadi orang Kristen, tidak bisa. Tapi kalau kita mau kehidupan kita yang sejati, tidak gampang. Tidak gampang. Kita akan lihat nanti. Ini buat satu poin. Jangan mengambil risiko. Nyawanya, saudaraku, masuk ke orang-orang yang menyebabkan. Tidak dikenal, asing. Yang kedua, saudaraku. Poin yang kedua, bagaimana cara Paulus memberikan hidupnya kepada jemaat Tesalonika? Yang kedua, saudaraku, motivasi mereka itu benar. Motivasi Paulus itu benar. Murni, tanpa tipu daya untuk kepentingan pribadi. Ya, kita lihat pada ayat 3, saudaraku. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Amin. Perhatian, ya. Motivasi mereka, Paulus dan teman-teman, apa? Benar, apalagi murni, tanpa tipu daya untuk kepentingan pribadi. Amin. Mereka yang memberikan nasihat-nasihat, kalau kita baca, ya, itu memang berasal bukan dari satu ajaran yang menjerumuskan, tapi dari satu ajaran dari Tuhan. Injil Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini ajarannya benar. Sehingga mereka murni. Mereka tidak ada tipu. Mereka tidak ada minat atau kepentingan pribadi di dalam melayani. Murni tanpa tipu daya, artinya saudaraku, tidak memanfaatkan seorang jemaat, tidak mengambil untung dari satu orang, tidak memanfaatkan, memanfaatkan, nggak ada di kamusnya Rasul Paulus memanfaatkan jemaat untuk kepentingan pribadi, nggak ada. Apalagi saudaraku, kira-kira, ini murni sebenarnya bicara seksual, ya. Tidak ada niat untuk melecehkan secara seksual di tengah jemaat. Tidak ada. Tidak ada. Baik istri orang, gadis-gadis, atau wanita-wanita yang ketepian misalnya. Tidak ada niat-niat melecehkan secara seksual. Murni. Amin. Murni saudara. Tidak ada pornografi. Dulu mungkin tidak ada pornografi. Memang belum. Tapi sama saja ya. Mungkin yang sifat-sifatnya seperti itu. Tidak ada. Tidak ada pornografi di gereja. Tidak ada. Apalagi saudaraku. Tidak ada berutang dengan jemaat. Menipu dengan jemaat. Tidak ada. Rasul Paulus. Wah. Tidak ada pikirnya. Ya, tidak ada merasa hutang. Memang tidak pernah berhutang, Rasul Paulus. Ya, tidak pernah. Tidak ada yang meliputi budaya. Ya, memanfaatkan yang lemah mungkin. Tidak ada. Ini motivasinya benar. Murni. Tanpa tipu daya untuk kepentingan pribadi. Cari kekuasaan. Tidak ada, saudaraku. Jabatan. Benar, murni, tanpa tipu daya. Haleluya. Berbicara itu kan ini bukan nilai yang bagus bagi kita semua. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana Rasul Paulus memberi hidupnya? Rasul Paulus berbicara tentang Injil itu tidak untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Allah. Ya, kita lihat ayat 4, saudaraku. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kamu, karena itulah kami berbicara, kami mengajar, kami ngomong sama jemaat, ya, bukan untuk menyukakan manusia, bukan untuk menyenang-nyenangkan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang memuji hati kita. Luar biasa, saudara. Amin. Berbicara tidak untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Dalam konteks ini seperti apa, saudaraku? Apakah kita harus masang terus muka kita dalam melayani? Oh, saya tidak tahu. Ya, bosnya. Apakah ini berkurang terus dalam pelayanan? Atau kita ngomongnya terus-terus? Betul terus. Ya, kan tidak ini namanya manusia, katanya. Bukan, maksud di sini tidak menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Ini dalam konteks Injil yang murni. Dalam konteks Injil yang murni, Paulus tidak mau kompromi. Kamu kompromi. Mungkin gini, percaya tidak percaya, senang tidak senang, setuju tidak setuju, Yesus adalah Tuhan. Begitu, marah tidak marah, ya. Suka tidak suka, tapi saya mau ngomong, Yesus adalah anak Allah. Tanpa dia, orang masuk neraka. Itu, ini pesan yang dia harus sampaikan. Mungkin kasar, tapi ini pesan yang dia sampaikan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Amin. Hanya di dalam Yesus. Di bawah pulau langit ini, tidak ada nama lain selain nama Yesus yang olehnya kita di. Dari 14 ayat 6, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu perkataan dan pernyataan yang keras. Ada di tengah lingkungan orang-orang yang belum percaya. Di tengah lingkungan yang mengatakan bahwa semua agama menyelamatkan, semua agama sama. Jika kita mengatakan ini, ada risiko. Kita bisa dihitung. Ada risiko kita dianggap fanatik. Ada risiko kita menganggap wah, orang dari planet lain. Rasul Paulus dipanggil untuk memberitakan ilmu semurni-murninya, bukan untuk menyenangkan manusia. Sebelum baca sering, Bapak Ibu. Ada tenggorokan kering, ya, terlalu gede mungkin. Udah setengah gini ya. Oke. Okay. Mohon nanti ada ya. Manusia. Puji Tuhan, berjumpa lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Paulus tidak mau kompromi Injil sejati. Yesus adalah satu-satunya jalan. Amin. Enggak peduli di penjara, enggak peduli disiksa, enggak boleh diusir dari rumahnya. Yesus tetap Tuhan. Yesus anak Allah. Tanpa dia tidak ada keselamatan. Mungkin Bapak tidak suka, mungkin Bapak tidak senang dengan ucapan saya. Tidak peduli. Itu maksudnya. Tetap setia, ngomong apa adanya tentang kebenaran. Karena dia tahu dia dipanggil untuk menyenangkan Allah, bukan menyenangkan. Ini yang radikal, ini jalan, saudara. Jalan. Tapi kita mau ya, ada, pasti ada. Kalau udah di penuhi Roh Kudus, pasti ngomong tentang Yesus. Amin? Pasti. Kalau di baptis Roh Kudus, pasti cerita tentang Tuhan Yesus. Nggak takut lagi. Ya. Pasti. Kalau orang sudah di baptis Roh Kudus, di penuhi Roh Kudus, pasti ada kuasa. Nggak takut. Pasti. Pasti. Bukan dengan kekuatan kita. Amin? Dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa bersaksi. Jadi sudah dikasih. Kita lihat sini. Poin berikutnya, saudaraku, bagaimana cara Rasul Paulus memberikan hidupnya kepada jemaat Tesalonika? Ya. Yang berikutnya, saudaraku, mereka atau Rasul Paulus ya dan kawan-kawan tidak pernah bermulut manis. Nah, ini. Tidak pernah bermulut manis, tidak pernah punya maksud loba yang tersembunyi, tidak mencari pujian dari manusia atau popularitas, dan tidak menjadi beban. Wah, kita lihat ayat 5, 6, dan 9. Kita akan baca bagaimana Rasul Paulus tidak punya mulut yang manis. Ada mulut manis ya, tidak pernah mulut manis, tidak pernah punya maksud loba, tidak mencari popularitas, tidak menjadi buta. Kita lihat ayat 5, dan 6, dan 9. Saya akan baca kan, saudara, ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, artinya suka nyanjung-nyanjung dengan maksud tersembunyi, memanipulasi kata-kata dengan satu maksud, tidak ingin mendapatkan sesuatu. Ini itu maksudnya mulut manis. Bukan berarti tidak boleh minum gula, minum teh tidak boleh gula, karena nanti gula mulut manis. minum kopi nggak pakai gula, nanti dibilang mulut manis. Bukan atau kalau pergi ke toko jangan yang manis-manis ya, nanti Pak Leo bilang mulut saya manis. Bukan saudara, yang tawa-tawa saja. Mulut manis ini orangnya sih suka nyanyung-nyanyung orang ya, tapi ini maksud ingin mendapatkan sesuatu lah, ada maksud yang tersembunyi ya, itu maksudnya mulut manis. Bukan berarti tidak boleh ramah sama orang, bukan itu maksudnya ya. Kalau kita ramah motivasi tulus boleh ya, boleh, tapi mulut manis dalam arti ada maksud ya, ngomong sama kita ingin dapat ini punya ini ininya disanjung-sanjung, kamu cantik ya, wah hidupmu mancung, kamu pintar sekali, traktir makan bakso, wah besok nanti kamu wah luar biasa, wah kamu hebat ke metro. Wah, besok lagi. Wah, kamu mantap ganteng. Beli bensin. Itu maksudnya dosa. Menurut manis itu ngomong nyanjung orang, tapi ada maksud tersembunyi. Ingin nari sesuatu. Ya kan? Nah, jangan ada di antara kita seperti itu. Amin. Karena Rasul Paulus mengajarkan memberi. Amin. Memberi bukan mendapatkan. Tadi kan enggak memberi itu ya. Bukan mendapatkan di sini, memberi, memberi, memberi. Amin? Enggak, kalau kita punya motivasi memberi di dalam kehidupan jemaat, kita enggak akan mulut manis, enggak akan. Amin? Karena motivasi kita hanya memberi, memberkati, memberi, memberkati. Bukan menarik, menarik. Amin? Sudah dikasih kita ayat 5 tadi. Karena kami tidak pernah mulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Maksud loba yang tersembunyi artinya punya sifat yang rakus, yang oportunis, mencari kesempatan dalam kesempitan. Tidak ada sesuatu seperti itu. Ya. Siapa yang jamin? Allah adalah saksi. Amin. Dia bilang Allah adalah saksi. Tidak ada seperti itu di tengah kalian. Kami melayani. Tidak ada. Allah adalah saksi. Tahu isi hati pada yang paling dalam. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, popularitas, biar terkenal, biar dikagumi, biar dianggap hebat, enggak ada. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul, rasul Kristus. Mereka punya otoritas, sebagai rasul-rasul mereka punya wibawa, mereka punya wewenang penuh dari Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak menyalahgunakan kuasa itu, bolehlah itu untuk kepentingan kita. Ini kan bisa saja, saya Rasul Kristus, jual rumahmu, beri saya 50%. Wah, misalnya, ya, menyalahgunakan foto, saya Rasul Kristus, kamu harus tunduk, saya Rasul, tidak ada, dia lepaskan itu. Rasa lu benar, rasa otoritas tidak ada. Justru dia melayani di sini. Lebih, nanti kita lihat. Seperti seorang ibu. Seperti seorang bapak yang melayani. Tidak ada seorang, seorang kuasa, tidak ada. Kita lihat ayat 9. Bagaimana Rasul Paulus tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Misalnya, ayat 9, saudara. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Usaha dan jerilah kami dalam hal apa? Dalam mengajar, dalam membimbing secara rohani. Banting-banting habis-habisan. Dan jemaat keserikat itu bertumbuh, ngerti gitu. Sementara kami bekerja siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Tidak mau menjadi beban. Luar biasa. Dan konteks di sini, karena jemaat Tesalonika, orang-orang Tesalonika masih baru, orang asing ya. Mereka belum kenal benar-benar gimana suatu Paulus ya. Sementara pada saat itu banyak guru-guru palsu ya. Banyak guru-guru palsu, saudaraku, dengan motivasi yang tidak benar. Motif cari untung, ya. Cari profit. Masuk dalam pengajaran pelayanan itu motifnya profit. Untung. Banyak pada saat itu, sehingga Paulus membela pelayanannya. Kami tidak seperti itu. Justru untuk menunjukkan kemurnian kami, kami tidak mau jadi beban. Kami bekerja siang dan malam. Rasul Paulus jadi tukang kemah, pasang kemah. Bangun pagi, Paulus buat kemah di sana. Dia bawa alat-alat. Pulang malam, ngajar di mati sama kita. Badan masih capek, tenang. Biar apa? Gak jadi beban. Nanti gara-gara uang, mereka jadi gak percaya Injil. Gitu. Gara-gara uang, nanti mereka tertolak jadi sanggungan. Lebih baik aku bekerja siang dan malam. Bekerja siang dan malam. Sudah ngurus, ngajar secara rohani dari pajaknya tadi. Bekerja lagi secara fisik, saudaraku. Untuk menunjukkan ini bukan soal uang. Amin. Ini bukan soal uang. Biar mereka tahu, ini bukan soal uang. Ini soal keselamatanmu. Jiwa-jiwa yang bisa masuk neraka. Ini hidup dan mati. Aku pasti tulang, gak apa-apa. Atau jangan, gara-gara uang. Injil tersandung. Amin. Ini bukan soal uang, kata Rasul Paulus. Dia bekerja siang malam selalu. Buat tenda, buat tenda. Kemah waktu itu, zaman itu orang-orang tinggal di kemah, tinggal di tenda. Kalau kita tinggal di rumah kan, ya. Jadi Rasul Paulus sama seperti tukang, ya. Tukang harian atau bulanan saya tidak tahu, ya. Kalau dia borongan, kerja target kan? Kerja target. Sementara jemaat Tesalonika bilangnya gini. Kalau kerja harian, jam 4-5 sore, harus mandi, beres-beres. Izini lagi, layani lagi, doain lagi. Biar dewasa. Luar biasa, saudara-saudara. Biar gak jadi beban. Gak bisa dibeli. Gitu maksudnya, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Rasul Paulus. Wah. Luar biasa, saudara-saudara. Rasul Paulus benar-benar gak. Mantap, saudara-saudara. Memang dia seperti Yesus. Asli ya, seperti Yesus. Kita belajar sama dia. Jadi sudah kita kasih. Di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus ya tidak mau menjadi beban bagi jemaatnya. Kerja siang dan malam menjadi tukang kemah. Bahkan dia tidak pernah bermulut manis, tidak pernah punya maksud lomba, bahkan tidak mencari popularitas. Luar biasa, saudara. Kita lihat yang kelima, saudara. Bagaimana Rasul Paulus memberi hidupnya? Rasul Paulus melayani seperti seorang ibu, mengasuh dan merawat anaknya. Seperti seorang ibu, bukan sok kuasa tadi. Mentang-mentang rasul, wah, pakai tangan besi. Enggak. Jangan seperti seorang ibu, seperti seorang mama memberi air susu ibu kepada ibunya. Kepada anaknya atau bayinya diralat oleh mereka, ya kepada bayinya. Sekarang pun bayinya gimana? Dia ingin sang ibu rela mati. Yang penting anaknya sehat. Sekarang pun menderita air mata mengalir. Anakku harus sehat. Susu ku kasih, makanan yang bergizi ku kasih. Kita lihat saudaraku, bagaimana Rasul Paulus melayani seperti seorang ibu. Kita lihat ayat 7. Ya, kita lihat ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti apa? Seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi berlaku ramah berbeda dengan bermulut manis. Amin, beda kan? Berlaku ramah kita ya tulus berlaku. Seperti seorang ibu, laku ramah sama lembut. Tapi kalau bermulut manis, motivasinya berlumpung. Ada niat beda kan? Kita bisa tetap ramah. Wajah kita gak mesti seram-seram banget. Di dalam gereja, senyum saja. Ya kan? Nah, senyum. Amin. Senyum. Ramah. Ya, ramah, lemah lembut. Bahkan kalau perlu seperti seorang ibu yang mengasuh bayinya, merawat, saudaraku. Ya, kita lihat pada 7 bagaimana seorang Paulus ya, seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar, kasih sayang yang besar. Gak main-main terus. Kasih sayang yang besar. Saya bisa korban di sini, saudara. Itu hal yang lain, saudara. Saya bisa. Tapi mengasihi jemaat dengan kasih sayang yang besar, itu lain masalah, saudara. Lain lagi. Setiap orang bisa korban ini sampai korban. Tapi belum tentu dia mengasihi jemaat yang dia korbankan. Beda, kan? Kalau bisa dua-duanya, amin. Dia bisa korban, sayang juga. Sayang. tidak hanya ngomong. Amin. Begitulah maksud Rasul Paulus. Tidak hanya membagi Injil, tapi hidupnya juga diberikan. Bahkan seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat ibunya. Yesus pernah berkata bagaimana Yesus mengasihi Yerusalem seperti ibu ayah. Amin. Yang melindungi anak-anaknya dengan kami. Rasul Paulus seperti Yesus. Seperti ibu mengasuh jemaat. Kasih susu. Amin. Kasih susu. Dia bertumbuh. Nangis. Digendong. Bukan dipukul. Ya ayo. Boleh. Dicium. Ada hubungan dekat. Seperti itu orang anak sendiri. Bukan orang asing. Amin. Ibu dan anak. Itu kan dekat. Ada hubungan batin. Ada hubungan batin. Luar biasa. Ada hubungan batin. Bukan hubungan keuangan. Bukan hubungan, apalagi pekerjaan, tugas. Bukan. Hubungan batin dengan yang wilayah. Luar biasa, saudara yang kasih. Seorang ibu, saudara. Bagaimana seorang ibu? Mungkin ibu-ibu di sini tahu bagaimana merawat seorang anak. Amin. Bagaimana merawat seorang anak? Habis-habisan, amin. Kalau mati bayi, ya, satu bulan jatuh berapa kali, misalnya? Jatuh dari kursi lah, jatuh dari kita. Enak lah papa nak. Jatuh dari sofa. Kocok. Wah, kira-kira ibunya marah gak? Kenapa kamu gitu? Makin marah gak dulu? Ya enggak. Kajibah. Apa gitu? Gila, mana yang pegel? Nah, pagi-pagi subuh nangis. Ke dapur buat apa? Susu. Padahal lagi ngantuk. Sebelum bayinya bangun, dia tahu. Kira-kira jam setengah ini dia bangun. Sudah siap. Sudah siapin semua susu, semua keluarga. Asik. Ya. Seperti seorang ibu. Waduh, benar-benar nih. Paulus dan kawan-kawan. Luar biasa. Seperti seorang ibu. Yesus juga. Seperti seorang ibu ya. Mengasihi kita. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya dengan saudara. Kita lihat poin berikutnya, saudaraku. Nah, Rasul Paulus menasihati, menguatkan, bahkan memohon jemaat ya, supaya tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat di ayat 11-12 berapa. Nanti kita baru lihat yang ayat sebelumnya, ayat 11-12. Jadi menasihati, menguatkan, dan memohon jemaat untuk supaya hidup dengan seperti kendala. Maksudnya apa? Dalam poin yang sebelumnya, bagaimana Rasul Paulus seperti seorang ibu. Nanti kita akan lihat, Rasul Paulus juga seperti seorang bapak. Seimbang. Bagaimana sikap seorang bapak kepada anak-anaknya? Ya, kita lihat pada ayat 11 sampai dengan 12. Ya. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Amin. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Tadi seperti seorang ibu disayang, dipeluk, dibelai, kalau jatuh diangkat, amin. Seperti seorang bapak. Apa yang dilakukan? Menasihati, amin. Oke? Okay? Menguatkan, menegur, mungkin mendisiplinkan. Amin. Kalau anaknya nakal, dijawab ya? Kalau binatang gede ya? Binatang. Amin. Ini bukan suatu peranan yang lengkap, amin. Seorang ibu, seorang bapak. Ada lengkap di dalam diri pelayanan Paulus juga. Jadi satu sisi kita mengasihi ya jiwa-jiwa, tapi satu sisi juga kita harus ingat. Harus ada nasihat, harus ada teguran, harus ada disiplin. Kalau kita cuma mengasihi-mengasihi saja, tidak mendidik dan menasihati secara menegur, nanti akan menjadi apa? Manja, ya kan? Malah kita dijelur kalau kita nanti. Iya, berontak, saudaraku. Di sini letak keseimbangan dengan Rasul Paulus, saudaraku. Di dalam gereja, kalau para pemimpin menasihati, ingat, itu seperti seorang bapak. Kalau pemimpin gereja menasihati, menegur, mengatakan ini salah, jangan langsung marah. Itu tanggung jawab dia sebagai seorang bapak kepada anaknya, agar anak-anaknya tidak celaka tidak terjadi bahaya apa-apa. Dan untuk kebaikan anak-anak. Amin. Itu maksudnya saudara. Haleluya. Sehingga kita tidak ada kepahitan. Kita tidak ada takut ditegur, takut dinasihati. Tidak ada. Justru ketika kita menasihati, menegur, itulah bukti bahwa kita ada hubungan kasih. Amin. Kita ada hubungan. Kalau kita sebagai pemimpin cuek, tidak peduli, mau tunggang balik ke, mau gimana ke, mau malah tidak peduli. Ah, hati-hati. Jangan-jangan kita cuma tugas. Amin. Jangan-jangan kita, ya, pekerjaan aja. Tidak ada hubungannya. Pasti. Haleluya, begitu juga kita. Sesama kita, seperti seorang ibu, satu sama lainnya. Mengayomi, mengasihi, menyayangi. Dan juga kita harus seperti seorang bapak. Menasihati, menegur, dan meminta dengan tagar hidup benar. Sesama kita, saudara. Tidak hanya dari atas, sesama kita. Ya. Yang lebih tua, jadi ibu bagi yang lebih muda. Ya. Yang lebih tua, jadi bapak bagi yang lebih muda. Saling mengayomi. Ibu rohani, bapak rohani. Kita tidak boleh cuek lagi, saudara. Amin. Tidak boleh cuek. Tidak boleh cuek. Buktikan kita punya hubungan batin di jemaat ini. Ada kasih. Amin. Ada kasih. Kita tidak rela. Ya, satu orang pun celaka. Ya, binasa. Tidak rela. Jadi sudah mengingati, kita lihat poin berikutnya. Selain Paulus itu saleh, ya. Adil. Dan tak bercacat. Ya. Luar biasa ini, saudara. Kayaknya ini sempurna ya, kita lihat pada ayat 10 saudara kasih. Kamu adalah saksi, artinya bisa dilihat dengan mata mereka sendiri, jemaat Tesalonika, bagaimana pelayanan Rasul Paulus. Kamu saksi, kamu kan lihat sendiri, itu maksudnya ya. Demikian juga Allah, Allah tahu isi hati kami yang kamu tidak bisa lihat. Apa? Betapa saleh, amin, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Luar biasa ini saudara ku. Adil, saleh, adil, dan tak bercacat. Apa artinya? Ini bukan berarti pelayanan Rasul Paulus itu sempurna. Tidak ada salah. Nah, mungkin ada kekurangan. Yang dimaksud dengan saleh di sini, artinya dia dapat Allah. Dia murni. Dia menghormati Allah. Dia beribadah kepada Allah. Ada hubungan dia dengan Allah secara pribadi. Adil di sini, dia berlaku adil kepada jemaat. Bisa dilihat dengan jemaat sendiri. Bagaimana? Nah, sikap Paulus dalam melayani. Tidak bercacat, artinya tidak ada satu orang pun yang bisa mendakwa mereka, mencari-cari kesalahan. Tidak bisa. Cari satu hal, didakwa yang sedia. Tidak bisa, tidak ada. Itu maksudnya. Bukan berarti pelayannya sempurna 100%, tidak. Haleluya. Jadi dari beberapa poin ini saudara tuh, mari ya. Kita satu tanamkan prinsip di tengah kita. Ubah pola pikir kita, paradigma kita. Lebih baik memberi daripada memberi kasih, memberi perhatian, memberi apa saja yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Siapa bilang ibu-ibu, bapak-bapak ini tidak bisa? Oh saya tidak bisa, saya tidak bisa apa-apa. Salah, saudara. Saudara-saudara yang sudah diselamatkan Tuhan punya segalanya. Amin. Punya Yesus. Haleluya, punya keselamatan, bagi kita, punya talenta, karunia, kaya, tidak, bukan dalam arti secara materi, kita bisa melayani, memberi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan menjadi jemaat yang minder, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa nyanyi, nggak bisa pimpin pujian, nggak bisa main musik, bisa berdoa, amin. Doain orang sakit, doain jemaatnya awal sakit, jemaatnya tidak lama sebelumnya seperti itu. Doakan, mungkin Tuhan kasih karunia seperti itu. Haleluya. Lebih baik memberi daripada kita. Ini pesan dari Rasul Paulus kepada kita dan kepada jemaat Tesalonika. Jadi seperti Paulus saudaraku dan kawan-kawan ya. Mereka menunjukkan teladan bagaimana mereka tidak hanya rela memberitakan Injil, tidak hanya ngajar, tidak hanya ngomong, tapi juga memberikan hidup mereka bagi jemaat. Jiwa raga bagi mereka. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama terdapat bagaimana cara mereka melayani berani mengambil risiko, amin. Sekalipun risiko nyawa. Beritakan Injil kepada orang juga, risiko nyawa, berani. Yang kedua, motivasinya benar, ya, murni tanpa tipu daya dan kepentingan pribadi. Yang ketiga, berbicara Injil tidak untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Tidak pernah bermulut manis, tidak pernah punya maksud lomba yang terpuji, tidak punya maksud mencari pujian, tidak mau menjadi beban, ya. Melayani seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya, ya. Melayani, menasihati, menguatkan, menegur seperti seorang bapak. Bahkan pelayanannya itu saleh di hadapan Allah, adil di hadapan manusia, dan tak bercacat di hadapan musuh-musuh. Luar biasa, Saudara. Ini mari jemaat Tuhan yang di sini. Kita bisa, amin. Kita bisa melayani seperti itu dengan kuasa Tuhan, dengan ada Yesus Kristus di dalam hati kita. Kita bisa. Jangan katakan tidak bisa. Ayat pertama. Beri apa yang kita bisa. Ini bukan soal uang. Karunia, keselamatan, Injil yang sudah kita terima dari Tuhan. Berikan itu. Bagian itu. Berdoa. Ya. Tegur. Nasihati. Melayani. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saya berdoa.